apa hukum uang kiriman dari bapak si anak yang tanpa pernikahan? Kalau yang dimaksud di sini adalah anak zina, ya, anak yang dihasilkan dari perzinahan, maka secara syar'i dia bukan anaknya, sehingga tidak wajib dia untuk menafkahinya. Ya. Namun jika dia bersedekah kepada anak tersebut, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala sedekahnya itu diterima. Wallahu a'lam.